ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا نعم kita teruskan membaca kitab Fathul Majid dan kita mulai bab baru yaitu babun qulullahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bab firman Allah ta'ala, sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan hidayah atau petunjuk terhadap orang yang kamu cintai, dan akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Dia Allah Maha mengetahui dengan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Firman Allah Subhanahu wa taala ini terdapat dalam surat Al-Qasas ayat 56. Dan qala syarih rahimahullahu taala, sababu nuzuli hadhil ayah mautu Abi Talibin ala millati Abdul Muttalib kama sayati bayanu dhalika fi hadithil bab. Sebab turunnya ayat ini adalah kematian Abu Talib di atas agama Abdul Muttalib, sebagaimana akan datang penjelasan hal ini pada hadis bab ini. Nah, qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yaqulu ta'ala li rasulihi innaka ya Muhammad la tahdi man ahbabta ay laisa ilaika dhalik innama alaikal balag wallahu yahdi man yasha. Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam jilid yang ketiga halaman 395, Allah taala berkata kepada rasulnya, innaka sesungguhnya kamu ya Muhammad wahai Muhammad la tahdi man ahbabta, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Aik laisa ilaika dhalik, yaitu bukanlah hak kamu hal yang demikian, bukan merupakan hak kamu memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Innama 'alaikal balagh, hanya saja kewajiban kamu itu adalah menyampaikan. Wallahu yahdi may yasha, dan Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Walahul hikmah, walahul hikmatul baligh wal hujjatud damighah. Kama qala ta'ala, laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi may yasha. Wa qala ta'ala, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Dan milik Allah lah hikmah yang dalam, dan milik Allah lah hujah yang dalam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kewajiban kamu, hei Muhammad, memberikan hidayah kepada mereka. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Surat Al-Baqarah ayat 272. Dan firman Allah Ta'ala yang artinya, dan betapa banyak manusia, dan tidaklah kebanyakan manusia itu beriman, sekalipun kamu hai Muhammad berkeinginan sekali terhadap keimanan mereka. Surat Yusuf ayat 103. Nah, dan jadi di sini, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya kamu di sini adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kamu hai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai untuk kamu berikan hidayah kepadanya. Kamu cintai secara tabii, secara adat manusia cinta kepada seseorang, misalkan ya. Nah, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang tersebut, orang yang kamu cintai. Akan tetapi yang memberikan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nah. Qultu wal man fi huna hidayatu taufiq wal qabul. Nah, kata pensyarah, dan yang dinafikan, yang ditiadakan di sini adalah hidayah taufik dan hidayah penerimaan. Nah, jadi innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya kamu hai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah. Yang dimaksud hidayah di sini adalah hidayah taufik. Yakni hidayah, nah, hidayah taufik ini adalah seseorang mau mengamalkan terhadap ilmu yang sudah dia terima, mau mengamalkan terhadap al-haq yang sudah sampai kepadanya, hatinya menerima terhadap al-haq tersebut. Nah, fa'inna amra dhalika ilallah, maka sungguh perkara yang demikian ini, urusan memberikan taufik hidayah taufik ini adalah urusan Allah, hak Allah. Nah, seseorang sudah sampai kepadanya ilmu bahwasanya sholat itu wajib, bahwasanya mabuk-mabuk itu haram, nah, berzina itu haram, ya, berjudi itu haram, riba itu haram, sudah sampai kepadanya ilmu dan penjelasan. Tetapi kalau Allah belum memberikan hidayah taufik kepadanya, nah, sampai kepadanya ilmu tapi tidak ada pengamalannya. Nah, karena ini adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa huwal qadiru alaihi, dan dialah Allah yang mampu atas memberikan hidayah taufik tersebut. Nah, wa amal hidayatul madhkura fi qaulillahi ta'ala wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan adapun hidayah yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat 52 yang artinya, dan sesungguhnya kamu hai Muhammad, sungguh kamu memberikan hidayah kepada jalan yang lurus, fa innaha hidayatud dilalah wal bayan. Maka sungguh yang dimaksud hidayah di sini adalah hidayatud dilalah, petunjuk, hidayah petunjuk dan hidayah penjelasan. Fahuwal mubayyin anillahi wadalu ala dinihi wa syar'ihi. Dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu adalah penjelas, pensyarah dan penafsir dari Allah dan yang menunjukkan atas agama Allah dan syariat Allah. Nah, jadi di sini hidayah tersebut ada dua. Ada hidayatu taufik wal qabul dan hidayatu dilalah wal irsyad. Dilalah taufik, hidayatu taufik. Nah, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukannya. Sedangkan hidayatu irsyad, hidayatu dilalah, hak setiap orang. Hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan hak setiap orang yang memiliki ilmu untuk menyampaikan ilmu tersebut. Jadi tidak dinafikan secara mutlak bahwasanya seseorang itu tidak bisa memberikan hidayah pada seseorang, ataupun hidayah itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud hidayah apa? Kalau hidayah taufik, hanya Allah Subhanahu wa taala yarhamukallah yang mampu melakukannya. Kalau hidayah itu dilalah, memberikan petunjuk, memberikan penjelasan. Menyampaikan yang hak, menerangkan yang batil, ini adalah hidayah itu dilalah, hidayah itu irsyad. Maka bisa dilakukan oleh setiap orang yang memiliki ilmu. Insya Allah bisa paham ini. Qala al-musannif rahimahullahu taala fi sahihi an ibni musayyib an abihi qala lamma hadarat aba talibin al-wafatu ja'ahu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa indahu Abdullah ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahlin faqala lahu ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah faqala lahu atarghabu an millati Abdul Muttalib fa'ada alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa'ada fakana akhiru ma qala huwa ala millati Abdul Muttalib wa aba ayyakula la ilaha illallah. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam la astaghfirunna laka ma lam unha anka. Fanjalallahu azza wa jalla ma kana lil nabiyyi wal ladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Wa anzalallahu fi Abi Talib innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Berkata musannif rahimahullahu taala di dalam as-sahih dari Ibnu Musayyib dari bapaknya berkata, ketika kematian mendatangi Abu Thalib, datanglah kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan di sisi Abu Thalib ada Abdullah bin Umayyah dan Abu Jahal. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata kepada Abu Thalib, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, kalimat yang aku akan berhujah untukmu dengan kalimat tersebut di sisi Allah. Maka keduanya berkata, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, berkata keduanya kepada Abu Thalib, apakah kamu akan meninggalkan agama Abdul Muttalib? Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengulangi perkataannya dan terhadap Abu Thalib, maka keduanya pun mengulangi perkataannya. Maka ada akhir apa yang dikatakan oleh Abu Thalib, bahwasanya dia di atas agamanya Abdul Muttalib dan enggan mengatakan la ilaha illallah. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku benar-benar akan memintakan ampun bagimu selama aku tidak dilarang darimu. Maka Allah azza wa jalla menurunkan firman-Nya surat At-Taubah ayat 113 yang artinya, tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman mereka memintakan ampun bagi orang-orang musyrik. Dan Allah menurunkan firman-Nya pada Abu Thalib, pada masalah Abu Thalib, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya kamu hai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah, ai hidayatu taufik, terhadap orang yang kamu cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Nah, kata pensyarah rahimahullah ta'ala, itu Syekh Abdurrahman, qalu fi sahih, perkataan musannif, kalau musannif berarti siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, kalau pensyarahnya siapa? Syekh Abdurrahman, ya. Abdurrahman bin Hasan. Nah, qaluhu fi sahih, di dalam as-sahih ay fi sahihain, yaitu hadis ini terdapat di dalam as-sahihain, sahih al-Bukhari dan sahih Muslim. Wa ibnul Musayyib huwa Sa'id bin al-Musayyib ibn Hazm bin Abi Wahab bin Amr bin A'id bin Imran bin Mahzum al-Qurashi al-Mahzumi. Dan ibnul Musayyib, dia itu adalah Sa'id bin al-Musayyib ibni Hazm bin Abi Wahab bin Amr bin A'id bin Imran bin Mahzum al-Qurashi, orang Quraisy, al-Mahzumi dari Bani Mahzum. Ahadul ulama wal fuqaha al-kibar as-sab'ah minat tabi'in. Sa'id bin Musayyib ini adalah salah seorang ulama dan ahli fikih nam yang besar dari 7 orang dari kalangan tabi'in. Nah, ittafaqa ahlul hadis ala anna marasilahu asahul marasil. Ahlul hadis, ahli hadis telah bersepakat atas bahwasanya kitab marasil Sa'id bin Musayyib adalah paling sahihnya kitab marasil. Paling sahihnya kitab Mursal. Nah, kalau kita mempelajari hadis, nanti kita temui hadis mursal. Ya, hadis mursal ini tidak disebutkan perawinya, langsung dari penulis, penulis hadis tersebut, kemudian dari nabi. Nah, ini kata ahlul hadis, kata pensyarah, bahwasanya ahli hadis telah bersepakat atas bahwasanya kitab marasil Sa'id bin Musayyib ini adalah paling sahihnya kitab marasil. Wa qala ibnul madini la a'lamu fit tabi'ina aw sa'ilman minhu mata ba'da tis'in wa qad nahaza ath-thamanin. Berkata ibnul madini, aku tidak tahu di kalangan tabi'in orang yang paling luas ilmunya daripada Sa'id bin Musayyib. Dia meninggal dunia setelah tahun 90 dan sungguh usianya mencapai atau melampaui 80. Wa Abu al-Musayyib sahabi, baqiya ila khilafati Utsman radhiyallahu anhu. Wa kadzalika jaddahu Hazm sahabi ustushhida bil Yamamah. Dan bapaknya adalah Al-Musayyib, dia seorang sahabat. Dan beliau hidup sampai khilafah Utsman radhiyallahu anhu. Dan demikian juga kakeknya yaitu Hazm, dia seorang sahabi, seorang sahabat, dan mati syahid ketika perang Yamamah. Qalu lamma hadarat Abu Thalib al-wafatu ay alamatuha wa muqaddimatuha. Perkataannya, ketika kematian mendatangi Abu Thalib, ketika telah hadir menghadiri Abu Thalib al-wafat, kematian, ay alamatuha, yaitu tanda-tandanya dan muqaddimahnya. Ya, nah. Jadi kalau orang mau meninggal dunia itu biasanya ada tanda-tandanya. Ya, nah. Di antaranya kakinya apa? Dingin. Ya, kakinya dingin. Nah, mungkin bagi yang telah menyaksikan orang yang sakaratul maut berkali-kali, nah, paham hal ini. Ya, nah. Kemudian qalu ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perkataan Said, nam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendatangi Abu Thalib. Yuhtamal ay yakuna al-Musayyib hadara ma'al isnain. Fa innahuma min bani Makhzum wa huwa aidan Makhzumi. Afwan, ini perkataan siapa? Al-Musayyib, ya. Qaluhu, dhamirhu kembali ke Al-Musayyib, bukan pada Sa'id. Nah, mengandung kemungkinan, yuhtamal, mungkin ada, ya, Al-Musayyib di saat itu hadir, ya, hadir, ada bersama kedua orang tersebut. Nah, kedua orang itu siapa? Abdullah bin Umayyah dengan Abu Jahal. Nah, maka sungguh keduanya adalah dari Bani Makhzum, dan dia juga dari Bani Makhzum, dia juga orang Makhzum. Nah, wa kana thalatha idzaka kuffar, dan ada ketiga orang tersebut pada saat itu adalah orang-orang kafir. Nah, Al-Musayyib, Abdullah bin Abi Umayyah, dan Abu Jahal pada saat itu. Nah, ketiga-tiganya masih dalam kafir, masih dalam kekafiran. Fakutila Abu Jahlin ala kufri wa aslamal akhoron. Maka terbunuhlah Abu Jahal, nah, di atas kekufurannya, dan masuk Islamlah kedua orang yang lainnya. Nah, di Sa'id Al-Musayyib masuk Islam sebagaimana tadi dikatakan dia adalah seorang sahabat. Kemudian Abdullah bin Abi Umayyah juga demikian masuk Islam. Nah, bisa dilihat di dalam Fathul Bari jilid yang ke-8 halaman 507, kalau sama halamannya. Nah, qalu ya ammi, perkataan Al-Musayyib, ya ammi, wahai pamanku, munada mudhaf. Ini adalah munada mudhaf, munada mudhaf. Munada itu panggilan, mudhaf yang disandarkan. Kalau kita mempelajari lugah ataupun bahasa Arab, nanti ditemui macam-macam munada. Ada munada mufrad, ada munada mudhaf, ada munada sibhul bil mudhaf. Nah, ya juzu fihi itsbatul ya wa hadfiha. Boleh pada munada mudhaf semisal ini menetapkan ya dan dibuang ya tersebut. Ya ammi, boleh ada ya-nya, ya ammi, di akhirnya ada ya-nya, dan boleh dibuang ya-nya, sehingga seperti ini, ya ammi. Hudifatil ya'u huna wa baqiyatil kasratu dalilan 'alaiha. Dibuang ya di sini, ya ammi, di sini ya-nya dibuang. Dan tetap tinggal al-kasrah sebagai dalil atas dibuangnya ya. Jadi tidak bisa dibaca ya amma ataupun ya amu, tapi dibaca ya ami. Harus dikasrah karena ada huruf ya yang dibuang. Nah, karena ya temannya dengan kasrah, sehingga bisa diketahui bahwasanya yang dibuang di sini adalah huruf ya dengan adanya kasrah tersebut. Ya, nah. Qalu qul la ilaha illallah. Perkataannya ucapkanlah la ilaha illallah. Amarahu ayyakulaha fa aba Abu Thalibin ayyakulaha. Li ilmi Abi Thalibin bima dallat alaihi. Man min nafyi syirki billahi wa ikhlasil ibadati lahu wahdah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan kepada Abu Thalib agar mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah. Fa'aba Abu Thalib, maka Abu Thalib tidak mau ayakulaha mengatakannya. Nah, kenapa? Li ilmi Abi Thalibin bima dalats alaih. Karena Abu Thalib mengetahui terhadap apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah ini. Nah, apa maknanya daripada kalimat ini? Min nafyi syirki billahi wa ikhlasil ibadati lahu wahdah. Yaitu berupa menafikan kesyirikan, menafikan sekutu dari Allah, dan mengikhlaskan ibadah hanya bagi Allah saja. Nah, jadi orang-orang musyrik dahulu, mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka tahu maknanya. Mereka tahu apa yang dikandung oleh kalimat tersebut. Beda lagi dengan orang-orang sekarang yang mereka mau mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mengetahui maknanya, tidak mengetahui maksudnya, sehingga mengucapkan la ilaha illallah berulang-ulang tapi tetap melakukan kesyirikan. Ya, nah. Jimat-jimatnya bergantungan di atas pintu, batu akinya tidak terlepas daripada jin dan pelet ataupun asihan. Sabuknya tidak terlepas daripada raja-raja. Ya. Kerisnya ataupun senjata pusakanya tidak terlepas daripada enam jin-jin dan seterusnya. Pada waktu-waktu tertentu tidak terlepas daripada enam mendatangi keramat-keramat, kuburan-kuburan tertentu dengan berbagai maksud yang menyelisih syariat. Enam. Sehingga dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala dalam Kasb Subhat, ya, bahwasanya kesyirikan orang dahulu itu lebih ringan daripada kesyirikan orang sekarang. Nah, kenapa? Karena orang dahulu mereka berbuat syirik kalau mereka ditimpa kesenangan saja. Kalau mereka mengalami kesenangan, baru mereka melakukan kesyirikan. Membuat sesajen, membuat ini dan itu untuk patung dan berhala mereka. Tapi ketika mereka dalam keadaan susah, ditimpa musibah, mereka benar-benar mengikhlaskan doa, permohonan mereka pada Allah. Sedangkan orang-orang sekarang, ketika susah lebih, ketika senang lebih-lebih lagi ketika susah, mereka berbuat syirik. Ya, ketika senang syukurannya kepada nah penguasa pantai selatan, kepada keramat-keramat tertentu, kepada tuan tanah dan seterusnya. Ketika susah lebih-lebih lagi, ya, sampai nangis-nangis, sampai tidur dan seterusnya di tempat-tempat tertentu. Nah, fa inna man qalaha an ilmin wa yaqinin faqad bari'a minasyirki wa musyrikin wa dakhala fil Islam. Maka sungguh siapa yang mengatakan kalimat la ilaha illallah berdasarkan ilmu dan yakin, maka sungguh dia telah berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan, dan dia telah masuk Islam. Li'annahum ya'lamuna ma dallat alaihi. Karena bahwasannya mereka, siapa mereka? Orang-orang musyrik zaman dulu, ya, di zaman Nabi, mereka mengetahui apa yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah tersebut. Ya, nah. Wa fi dzalikal waqt lam yakun bi Makkah illa muslim aw kafir. Dan pada waktu itu, pada zaman tersebut, tidak ada di Mekah kecuali muslim atau kafir. Nah, fala yaquluha illa man taraka syirk wa bari'un minhu. Maka tidaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah kecuali dia orang yang meninggalkan kesyirikan dan membersihkan dirinya dari kesyirikan tersebut. Walamma hajara Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ashabu ila Madinah kana fiha almuslimuna almuwahhidun wal munafiquna alladhina yaqulunaha bi alsinatihim wa hum ya'rifuna ma'naha lakin la ya'taqidunaha lima fi qulubihim min al-adawah wasyak war-rayb fahum ma'al muslimina bi dhahiril a'mal dunal batin. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berhijrah, dan demikian juga para sahabat yang berhijrah ke Madinah, ada di Madinah tersebut orang-orang Islam yang muwahhidin, orang-orang Islam yang benar-benar bertauhid, dan ada juga orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang mereka mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan-lisan mereka, dan mereka mengetahui maknanya, akan tetapi mereka tidak meyakininya. Nah, karena di dalam hatinya terdapat kebencian, terdapat permusuhan dan keragu-raguan. Asyak dan arroib sama, ragu-ragu. Nah, maka mereka bersama kaum muslimin pada zahir perbuatannya dan tidak batinnya. Jadi zahirnya seperti orang, zahirnya bersama orang-orang muslim, ya. Salat ya ikut salat, zakat ya ikut zakat, puasa ya ikut puasa. Tetapi hatinya nam tidak seperti itu. Ya, nam. Wa fiha al-yahud wa qad aqarrahum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma hajar wa wada'ahum bi alla yakhunuhu wa la yudahiru alaihi udwan kama huwa madhkur fi kutubil hadith wasiyar. Dan di Madinah tersebut ada juga orang-orang Yahudi, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengakui mereka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah dan Nabi mengadakan perdamaian dengan mereka, dan mengadakan perjanjian dengan mereka supaya mereka tidak mengkhianati Nabi dan supaya mereka tidak menolong terhadap anak memusuhi Nabi, terhadap orang-orang yang memusuhi Nabi sebagaimana disebutkan di dalam kitab-kitab hadis dan sejarah. Ya, nah. Baik. Kemudian qalu kalimatan. Qala al-Qurtubi bin Nasabi ala annahu badalun min la ilaha illallah. Perkataannya kalimatan, Al-Qurtubi mengatakan kalimatan ini di nasab. Ya, di nasab. Bukan di rofa atau bukan di jer, tapi di nasab. Nah, karena dia sebagai badal. Ala annahu, karena dia sebagai badal. Badal itu pengganti. Pengganti dari la ilaha illallah. Karena kedudukan la ilaha illallah di dalam 6 kalimat ini adalah dia nasab, karena sebagai maf'ulun bih. Ya, sebagai maf'ulun bih. Ya, 6. Wa yajuzu raf'u ala annahu khabar mubtada mahdhuf dan boleh dirofa. Nah, jadi dibaca kalimatun. Nah, karena dia sebagai khabar. Sebagai khabar dari mubtada yang dibuang. Nah, nanti kalau mempelajari lugah ataupun bahasa Arab, kita akan menemui susunan kalimat di dalam bahasa Arab itu mungkin susunan mubtada khobar atau fiil fa'il. Nah, fiil fa'il. Nah, di sini katanya kalimatun ini bisa dibaca rofa sebagai khobar dari mubtada yang dibuang. Apa takdirnya? Siapa yang belajar bahasa Arab? Apa takdirnya? Mubtadanya apa? Hiya kalimatun. Ya, hiya kalimatun. Naam, insyaallah kafilah huna. Naam. Dari apa yang sudah berlalu kita mengetahui bahwasanya hidayah itu ada dua, hidayatu taufik dan hidayatu irsyad ataupun hidayatu dilalah. Naam. Yang mana hidayatu taufik hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan terhadap nabinya. Naam, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha wa huwa alamu bil muhtadin. Dan hidayatul dilalah atau hidayatul irsyad, maka itu naam bisa dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai ilmu. Naam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan naam ish wa innaka la tahdi wa innaka la tahdi, lahnya jangan terlalu lama. Iya, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Naam, dan sesungguhnya kamu dan sungguh benar-benar menunjukkan ke jalan yang lurus. Naam. Dan kemudian kita mengetahui bahwasanya matinya Abu Jahal dan matinya Abu Thalib itu di atas kekufuran. Nah, di atas kekufuran. Naam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.